Saya pernah membaca buku mengenai wanita yang masuk surga. Yang pertama Sayyidah Khadijah, tadi katanya istri Fir'aun. Ingin tanyakan, istri Fir'aun yang masuk surga, apakah benar ya? Istri Fir'aun adalah masuk surga. Karena syariat terdahulu boleh seorang muslimah menikah dengan orang yang tidak Islam muslim. Jadi istrinya adalah seorang muslimah. Dan waktu itu memang luar biasa. Dia adalah dengan keimanannya yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Di bawah naungan Fir'aun. Jadi ada istrinya dua orang soleh masuk neraka. Istrinya dua orang yang ahli neraka masuk surga. Istrinya orang soleh masuk neraka. Satu istri Nabi Lut, satu istri Nabi Nuh. Ada istrinya orang ahli neraka masuk surga, istrinya Fir'aun dan istrinya PR, lupa saya. Pokoknya ini, jadi syariat terdahulu boleh, jadi jangan dibawa. Nah, ini ada lagi orang liberalisme ngaco itu, Fir'aun saja kan bisa istrinya masuk surga kan. Kenapa kita tidak boleh menikahkan anak perempuan muslimah dengan orang Kristen? Ini orang aneh-aneh, ini syariat terdahulu bukan syariat kita. Suruh ikut Fir'aun nanti.